Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para muslimin rahimahullahu taala. Shad yani asal jurumiyah berkata Ibnu Jurum rahimahullah wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'itanis as-sakinah. Fi'il diketahui dengan qad, sin, sawfa dan ta'itanis as-sakinah. Syarah kata beliau rahimahullahu ta'ala arba'u kalimatin, tanda, empat tanda. Kullu kalimatin masbuqatin biqad fahiya fi'lun. Semua fi'il, semua kata yang didahului dengan qad maka dia fi'il. Kullu kalimatin masbuqatin bisin wa sawfa fahiya fi'l. Semua kata yang didahului dengan sin dan sawfa dia juga fi'il. Kullu kalimatin makhtumatin bita ta'in sakinah, dan semua kata yang diakhiri dengan ta ta'in sakinah fahiya fi'il. Misalul awal yani qad aflahal mu'minun. Aflaha fi'ilun. Dalilu duhuru qad. Dalil bahasanya afra itu fi'il adalah masuknya qad. Al-mu'minun ismun. Qad aflah al-mu'minun. Dalil duhuru alif lam. Karena al-mu'minun masuk pada alif lam. Qala sin, contoh. Sin sebagai tanda fi'il. Kalla saya'lamun. Saya'lamun, ya'lamun fi'lun. Liduhuri as-sin. Karena masuk padanya sin. Saya'lamun. Fi surati al-hakum, yani al-hakum utakasur. Utakasur. Kalla sofa ta'lamun. Dalam surat Takatsur, Al-Hakum Takatsur, kalla sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamun, ta'lamun fi'lun. Liduhuli sawfa, karena masuk padanya sawfa. Fa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha as-sin fahiya fi'lun. Semua kata masuk padanya sin, dia adalah fi'il. Fa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha sawfa fahiya fi'lun. Dan semua kata masuk pada yang sawfa maka dia fi'il. Qala fa idza kanat as-sinu minha faqad takunu fi'lan wa qad la takunu. Namun apabila huruf sin itu adalah bagian dari kata tersebut, ya, bukan yang mendahului tetapi bagian dari kata tersebut, satu bangunan dari huruf-huruf kata tersebut, maka dia bisa kadang fi'il, kadang bukan fi'il. Pamasalan sihrun. Sihrun ada padanya sin. Tetapi sin di sini adalah bangunan kata yang membentuk satu kata. Termasuk huruf yang membentuk satu kata. Fasihin huna min bunyatil kalimah. Sin di sini adalah termasuk bangunan kata. Kata sihrun terbangun dari tiga huruf. Sin, ha, ra. Kalau seperti ini, iya, tadi katakan beliau kadang fi'il kadang bukan. Nah, di sini contohnya sihrun adalah isim. Sihrun isim. Fasinu allati hiya alamatun al fi'li, sin yang merupakan tanda fi'il, kharijatun an bunyanil min bunyatil kalimah, itu keluar dari bangunan kata. Jadi bukan termasuk kata yang menyusun satu, bukan termasuk huruf yang membangun satu kata. Sin yang dimaksud adalah sin yang bukan huruf yang membangun satu kata. Seperti sayya'lamun, sayaqulu, dia termasuk, bukan termasuk yang membangun satu kata. Pemasalan sayya'lamun, sayya'lamun awal fi'liya, awal fi'l dari sayya'lamun adalah ya, wasin kemudian sin dakharat alaih, masuk kepadanya. Intinya beliau rahimahullah telah ingin mengingatkan bahwasanya sin yang dimaksud sebagai tanda fi'il itu adalah sin yang bukan termasuk bangunan kata. Qala Rabbuna rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'itan sakinah ishtarata syartain, mensyaratkan dua syarat, al-awwal ta'u ta'nis wa thani sakinah, sukun. Fakulu kalimatin khutimat bitaitan sakinah faya fi'lun, semua kata yang diakhiri dengan ta'nis sakinah dia fi'l. Misalnya dari qawluhu ta'ala qalatil arabu, fakalimatu qalat fi'l. Kenapa? Lianna khutimat diakhiri bita ta'nis sakinah. Faqalat ajuzun akhim, faqalat fi'l. Kenapa? Lianna khutimat bita ta'nis sakinah. Yang semisal dengannya, dengan pembahasan sin tadi, kata beliau misal baitun. Baitun akhiruha ta, lakinnaha laisat li ta'nis. Tapi ini bukan tak ta'nis, bal hiya min bunyatil kalimah. Ya, dia ucapan beliau rahimahullahu ta'ala tak ta'nis sakinah, itu dua syarat. Yang pertama tak ta'nis, keluar darinya seperti baitun, seperti ankabut, ya, walaupun diakhiri dengan tak, tetapi taknya bukan tak ta'nis, tapi tak bangunan kata. Ya, keluar dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala sakinah, kata beliau wa qawluhu ta'itan sakinah ihtirazan an min ghairi sakinah, untuk menghindar dari ta' ta'nis tetapi tidak sukun, mutahrik, yang berharokat. Fa'inna ta' ta'nis ghairu sakinah, karena tak ta'nis yang tidak sukun, laisat min alamatil fi'il. Kalau tak ta'nis yang tidak sukun, yang berharokat, dia bukan tanda fi'il. Takulu contohnya, hadihi syajaratun, hadihi baqaratun. Iya, syajaratun akhirnya tak, tetapi dia berharokat. Baqaratun akhirnya tak, tetapi dia berharokat, bukan sukun. Sehingga syajaratun baqaratun bukan fi'il. Kata beliau, hadihi syajaratun, hadihi baqaratun, hadihi ta'nis. Tun pada syajaratun dan pada baqaratun ta'nis. Walakin ghairu sakinah, tetapi tidak sukun. Idan syajaratun la naqulu inna fi'lun, Oleh karena itu, syajaratun tidak bisa kita katakan fi'il. Kenapa? Liana tak ta'nis, karena tak ta'nis yang ada padanya ghairu sakinah, tidak sukun. Baqaratun la naqulu fi'il. Tidak juga bisa juga kita katakan baqaratun fi'il walaupun ada tak ta'nisnya. Liana tak ta'nis ghairu sakinah, tidak sukun. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, tak ta'nis keluar darinya tak yang bukan ta'nis tetapi termasuk bangunan kata. Ucapan beliau sakinah untuk keluar darinya yang tidak sukun. Ya seperti tadi sajaratun baqaratun. Itu bukan tanda fi'il. Qala Allah ta'ala qala hadha rahmatun min rabbi. Rahmatun. Diharikan tak? Rahmatun. Tetapi laysat fi'lan. Kenapa? Li'anna tak ta'nis ghairu sakinah, tidak sukun. Ya, syaratnya harus sukun. Idan lil fi'li arba alamatin. Fi'il memiliki empat tanda. Wahadil alamat fiha ma yakunu lil madhi wa minha ma yakunu lil mudhari' wa minha ma huwa mushtarakun. Dan empat tanda tadi ada yang ya tanda untuk fi'il madhi, ada di antara yang tanda untuk fi'il mudhari', dan ada yang di antaranya tanda mushtarak yang bersukutu dia sebagai tanda yang dimasuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qala rahimahullahu ta'ala fata ta'nits sakinah takhtassu bil madhi. Ta'nits sakinah ya khusus untuk fi'il madhi. Wasin wa sawfa takhtassu bil mudhari, khusus untuk fi'il mudhari. وقد تدخل على الماضي والمضارع. قد وتكون قد في أوله ada di awal kata. السين وسوف تكونان في أوله juga ada di awal kata. تاء تأنيث ساكنة وتكون في أخره di akhir kata. Ya ada dua poin yang bisa nanti melihat nanti di keputusannya. Yang pertama ma'ani huruf ini. Ya qad pada fi'il madhi untuk tahqiq wa takrib, untuk fi'il mudhari ya li takthir wa taqlil juga tahqiq, sin wa sawfa li tanfis. Ya. Dan satu lagi yang disebutkan oleh Muhyiddin di sana adalah kata beliau waqad taraka rahimahullah alamah fi'il amr. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr yaitu dalalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Ditambah disebutkan untuk persanian, ditambahkan lagi di sini. Wallahu a'lam bissawab.